بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ونحن في هذا اليوم في خاتمة هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذا الأحاديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله، ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها لم يتغير ولم يتبدل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له، بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي تسخطا أو عدم رضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، أي بشهادتي شهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآية بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فلا يتناهون عن منكر فعلوه. وبهذا يشترك المباشر وغيره، يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه ومغض الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم الغضب. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده قدرة على الإنكار ولكنه يسكت ولا يبالي بذلك، هذا يترتب عليه مفاسد. من ذلكم أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة والفسقة على الاكثار من المعاصي وقوة شوكتهم في نشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل فهذه الآيات الكريمات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولا تقصرنه على الحق قصرا أي تحبسونه عليه، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعننكم كما لعنهم. ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلكم حلول اللعنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين، وأن يعيننا أجمعين على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tuladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab tentang perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita sudah berada di penghujung bab ini, itu bab tentang perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan di penghujung bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma dakhala nakhsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak." Kesalahan atau kekurangan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, ini kesalahan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, yaitu ada seorang di antara mereka bertemu dengan saudaranya, yaitu orang yang lain, saudaranya. Kemudian dia menasihati saudaranya tersebut yang melakukan kemaksiatan. Dia mengatakan, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau lakukan, maksiat yang kau lakukan. Sungguhnya perbuatanmu itu tidak halal bagimu." Tsumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi. Akan tapi keesokan harinya dia bertemu dengan saudaranya tersebut dan masih dalam kondisi yang sama, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Akan tapi akhirnya orang yang menasihati ini tidak menasihati lagi, malah kemudian menjadi teman makannya, teman minumnya, dan teman duduknya. Ya. Kata Nabi SAW, falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Tatkala mereka melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala ya membenturkan hati sebagian mereka dengan hati sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawalluna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ya an sakhitallahu 'alaihim. Dan sehingga firman Allah Subhanahu wa taala fasiqun, yaitu ayat surat Al-Maidah ayat 78 hingga 81, yang artinya telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruklah apa yang terlalu mereka perbuat tersebut. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyya wa ma unzila ilaihi mattakhadhuuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, yaitu kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya demi Allah, hendaknya kalian sungguh-sungguh ya memerintahkan atau menyeru kepada perbuatan ma'ruf, dan sungguh-sungguh kalian menghalangi dari kemungkaran, wala ta'khudunna ala yadiz zalim wala ta'tirunnahu ala alhaqqi athra, dan sungguh-sungguh kalian akan mengambil tangan seorang berbuat zalim, kemudian kalian mendorong dia untuk melakukan kebaikan, wala taqsurunnahu ala alhaqqi qasra, dan kalian sungguh-sungguh akan menghalangi dia agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menghalangi dia untuk tetap berada di atas kebenaran. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din thumma la yal'anannakum kama la'anahum, atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati sebagian kalian dengan hati yang lain sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmizi dalam sunan mereka, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Lafal yang tadi kita bacakan adalah lafal yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya. Adapun lafal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu." Tatkala Banu Israil terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka ulama-ulama mereka melarang mereka, mencegah mereka untuk melakukan kemaksiatan. Falam yantahu, akan tapi mereka tidak berhenti dari melakukan kemaksiatan. Fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum. Akhirnya ulama-ulama Banu Israil ya duduk-duduk bersama para pelaku maksiat tadi dalam majelis-majelis mereka, ikut makan bersama mereka dan ikut minum bersama mereka. Fadharaballahu quluba ba'dihim bi ba'din wa la'anahum 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membenturkan hati sebagian mereka dengan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di atas lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Semua ini diakibatkan karena perbuatan kemaksiatan mereka dan sikap mereka yang melampaui batas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ya, tadinya dia dalam keadaan berbaring, ya, bersandar, kemudian dia duduk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "La walladhi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi athra." Tidak demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, sampai kalian membawa mereka itu pelaku kezaliman untuk dibawa kepada kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan termasuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan menjelaskan tentang bahayanya sikap meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana kerusakan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, yaitu sikap seorang yang dia tidak bernahi mungkar. Tadinya pertama kali seorang yang baik ini bernahi mungkar kepada saudaranya. Tatkala saudaranya melakukan kemaksiatan, maka dia tegur. Ya. Akan tapi saudara yang ditegur tadi tidak berhenti. Akhirnya keesokan harinya, yang menegur tidak menegur lagi. Meninggalkan nahyu anil mungkar. Meninggalkan al-amr bil ma'ruf. Padahal sebelumnya, pada hari sebelumnya, kemarin dia masih menjelaskan tentang bahayanya kemaksiatan. Dia jelaskan dengan baik kepada saudaranya bahwasanya ini tidak halal, ini adalah haram. Akan tapi pada keesokan harinya dia berhenti dari menjelaskan. Dia berhenti dari mencegah saudaranya untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan dia pun duduk bersama pelaku maksiat tersebut. Makan bersama pelaku maksiat tersebut. Minum bersama pelaku maksiat tersebut. Hal inilah yang akhirnya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel. Sebabnya gara-gara meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan laknat artinya terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Isa bin Maryam. Artinya apa? Dengan persaksian mereka berdua. Ya. Bahwasanya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wasallam mengakui bahwasanya hujjah telah tegak pada Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel tetap menentang hujjah tersebut. Tidak peduli dengan hujjah tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat kezaliman yang mereka lakukan, dan akibat dari jauhnya mereka dari hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menyebabkan mereka terlaknat yaitu apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling nasihat-menasihati untuk meninggalkan kemungkaran. Mereka melakukan kemungkaran, di antara mereka ada yang melakukan kemungkaran, namun yang tidak melakukan kemungkaran tidak menasihati tidak mencegah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Oleh karenanya dalam hal ini, yang diam dari kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, tidak menasihati, sungguhnya dia telah ikut berpartisipasi dalam kemaksiatan tersebut. Ya. Dia ikut mendiamkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia dihukumi ikut berpartisipasi, ikut bersyarikat dalam ya, dalam kemaksiatan tersebut, dalam kemungkaran tersebut. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka ya bersikap cuek atau bermudah-mudahan dalam mengingkari, sehingga mereka tidak mengingkari. Mereka tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian untuk ya bernahi mungkar. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya mereka tidak ya tidak merasa berat dengan adanya kemaksiatan. Maksiat terasa ringan dalam hati mereka sehingga mereka tidak mengingkari. Kalau seandainya mereka menganggap maksiat itu perkara yang besar, tentunya akan nampak kemarahan dalam diri-diri mereka, akan nampak pengingkaran dari diri mereka. Akan tetapi tatkala mereka diam, tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi, menunjukkan bahwasanya perkara maksiat jadinya ringan dalam hati mereka. Para ulama telah menyebutkan tentang bahayanya atau dampak buruk yang timbul akibat sikap meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Seorang yang mampu, ini kita berbicara tentang orang yang mampu untuk bernahi munkar. Orang-orang yang mampu bernahi mungkar angkat tapi tidak mau melakukannya. Entah pekai, entah malu, entah apa. Padahal dia mampu untuk bernahi mungkar, dia tidak melakukannya. Apa dampak buruk yang timbul? Di antaranya disebut oleh para ulama yang pertama, ya bahwasanya sekedar diam saja, sekedar diam mendiamkan kemaksiatan, tidak menegur, meskipun tidak melakukannya, ini teranggap maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk mencegah kemungkaran, dia mampu untuk merubah kemungkaran, namun dia hanya diam. Hanya diam, tidak menegur, ya. Maka dia seperti ikut serta dalam melaksanakan kemaksiatan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan sikap ini berdiam diri, ya, mendiamkan kemaksiatan, maka ini menunjukkan sikap dia meremehkan kemaksiatan dan tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada, tidak merasa bahwasanya maksiat itu berat, maksiat itu berbahaya. Kalau dia merasa maksiat berbahaya, tentunya dia akan mampu menegur, dia akan beranikan diri, menghilangkan pekewuhnya, menghilangkan rasa malunya untuk menegur. Akan tapi tatkala dia berdiam, menunjukkan bahwasanya maksiat perkara yang sepele di mata dia. Ya, kerusakan yang tiga atau ketiga atau akibat buruk yang ketiga yang timbul, yaitu bahwasanya dengan mendiamkan kemaksiatan, maka para pelaku maksiat semakin berani. Semakin berani menampakkan kemaksiatan, semakin tidak malu untuk melaksanakan kemaksiatan. Semakin kuat mereka ya, bahkan sekarang terbalik ya pelaku. Terkadang pelaku maksiat tidak malu-malu, justru pelaku kebaikan justru malu-malu untuk melaksanakan kebaikannya. Ini sebab karena kita tidak melaksanakan nahi mungkar, sehingga para pelaku maksiat bebas dan semakin berani menampakkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian akibat buruk yang lainnya, dengan meninggalkan nahyu anil mungkar, tidak melarang kemungkaran, hilangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Orang tidak tahu kalau ini maksiat. Kenapa? Tidak ada yang mengingkari, seakan-akan sudah biasa, semua orang menganggap ini biasa. Sehingga orang-orang yang lain yang tidak tahu menganggap ini adalah kebiasaan dan bukan dosa, sehingga hilanglah ilmu dan tersebarlah kejahilan. Kemudian di antara dampak buruk dari mendiamkan kemaksiatan, yaitu kemaksiatan terhiaskan di hati-hati sebagian manusia. Jadi kemaksiatan terasa indah, terasa baik di sebagian hati manusia. Karena tidak ada yang mengingkari. Oh ini bagus, ini baik, tidak ada yang mengingkari. Dan akhirnya kemaksiatan semakin tersebar dan semakin bertambah-tambah. Ya, demikianlah, ini sebagian saja dari perkara-perkara atau dampak-dampak buruk yang disebutkan oleh para ulama akibat meninggalkan sikap al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akibat buruk dari meninggalkan nahyu anil munkar, yaitu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi SAW ya menyebutkan ayat tentang dilaknatnya Bani Israel karena meninggalkan perkara al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, Nabi SAW kemudian mengingatkan kita, mengingatkan umatnya, jangan sampai mereka terjerumus sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Kata Nabi SAW, wallahi la ta'murunna bil ma'ruf, demi Allah, sungguh-sungguh kalian hendaknya melaksanakan atau memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian sungguh-sungguh mencegah dari kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala yadiz zalim, wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra. Dan sungguhnya kalian benar-benar berusaha mengambil tangan orang yang melakukan kezaliman, kemudian kalian membawanya kepada kebenaran. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra, dan kalian mencegah dia agar tidak keluar dari kebenaran tersebut, tetap terjaga dalam kebenaran. Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'dhin tsumma la yal'anannakum kama la'anahum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan sebagian hati kalian di atas sebagian yang lain, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian karena meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tidak menolong saudaranya yang terjerumus dalam kezaliman. Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang Bani Israel. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita kemudahan untuk beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dan memberikan kita kemudahan untuk berani menegur orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبه ختم هذه الترجمة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. والإمام النووي رحمه الله ساق هذا حديث في تمام هذه الترجمة حتى لا يقول إن قائل: إنني إذا اهتديت في نفسي واستقمت وتجنبت المعصية لا يضرني كون الناس ارتكبوا المعاصي وفعلوا الذنوب، ويحتج على ذلك بالآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية، لكن نبه على أن بعض الناس قد يخطئ في الفهم، فدفع هذا الخطأ بالحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا الآية في قوله إذا اهتديتم من جملة الهداية المشار إليه في الآية الكريمة، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من جملة الهداية التي لا يضر الإنسان بعدها من ضل أو ضلال من ضل. أما أن يستدل بالآية على إلغاء المعروف والنهي عن المنكر وترك هذه الشعيرة، فهذا استدلال في غير محله، كما بين ذلكم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, bab perintah untuk melaksanakan al-amr bil ma'ruf dan menegakkan nahi 'anil munkar, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata: "Ya ayyuhan nas innakum latakra'una hadhihi al-ayah." Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada orang-orang, "Wahai orang-orang, wahai manusia, sungguhnya kalian sungguh-sungguh membaca firman Allah ini: Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum." Surat Al-Maidah ayat 105. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah diri kalian, sungguhnya tidak akan beri kemudaratan kepada kalian orang yang tersesat jika kalian mendapatkan hidayah. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min. Sungguhnya orang-orang jika mereka melihat ada seorang yang zalim, kemudian mereka tidak mengambil kedua tangannya, tidak mencegahnya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqab yang mengenai mereka semuanya, dari hukuman dari Allah, menurunkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang terakhir yang sengaja dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullah di akhir hadis, tentang di akhir bab tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kenapa dibawakan hadis yang terakhir ini? Agar jangan sampai ada orang yang salah paham dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan yang penting saya baik, yang penting saya dapat hidayah. Urusan orang-orang lain tidak mendapatkan hidayah. Urusan orang-orang lain, banyak kebanyakan orang tersesat, itu urusan mereka. Yang penting saya dapat hidayah. Ya. Dan kondisi mereka yang terjerumus dalam kemaksiatan, kondisi mereka yang tersesat, tidak akan berikan kemudaratan kepadaku. Kemudian orang yang salah paham ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi kemudaratan kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya, jadi dia merasa ayat ini menunjukkan jika kita sudah mendapatkan hidayah, maka rusaknya orang-orang, terjerumusnya masyarakat dalam kemaksiatan tidak akan berikan kemudaratan kepada kita. Akan tapi ini pemahaman yang keliru. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan tentang kesalahpahaman ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini, kemudian dia ingin membarah kesalahpahaman dalam memahami ayat ini dengan bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, yang di mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya innan nasa idza ra'au dzalim, orang-orang jika melihat ada seorang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegah orang zalim tadi dari perbuatan kezalimannya, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman kepada yang akan menimpa mereka seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini justru ya menyuruh kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi maksud dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian. Ya. Dan tidak akan memberikan kemudaratan kepada kalian orang-orang yang tersesat, idza hadaitum, jika kalian mendapatkan hidayah. Di antara hidayah yang diperoleh oleh seorang yaitu jika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Jika seorang dia adalah seorang yang soleh, kemudian dia beramar ma'ruf, kemudian juga bernahi mungkar, setelah itu jika dia terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kerusakan orang-orang tidak akan beri kemudaratan kepada dia. Bukan sebaliknya, justru ayat ini dijadikan dalil untuk meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung dari bab perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Selanjutnya ana kembalikan kepada Akhi Ihsan. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Nasir Al-Badar fadhallahu taala dan Ustaz Abdul Musain Firanda atas terjemahan dari pelajaran kita sore hari ini. Beberapa pertanyaan melalui pesan singkat telah masuk ke meja redaksi. Saat kita akan angkat beberapa atau sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Syekh. Pertanyaan pertama dari pendengar kita, bagaimana apabila pelaku suatu kemaksiatan sudah dinasihati, ditegur dan diberikan penjelasan tentang larangan dari perkara tersebut, akan tetapi mereka terus kemaksiatan tersebut, apakah sikap pelarangan terhadap kemaksiatan tersebut berhenti ketika melihat pembangkangan atau ketidakpatuhan mereka terhadap apa yang kita nasihati? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. In tayassara lak al-muwasala ma'ahum nushan lahum fa la shakka anna hadha ziyadatan fi al-khair وعملا على معالجة المنكر الذي في هؤلاء. وإذا وجدت أنهم يستهزئون ويسخرون وتركتهم ابتعدت عنهم تجنبا لذلك فلا يضرك هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الخطورة في أن يباسطهم الإنسان ويؤانسهم ولا يبالي فيما هم عليهم منكرات وكأنهم لم يفعلوا المنكر، كان يكون تارك للصلاة ثم يجالسه ويمازحه ولا كأنه أو مثلا يعلم عنه الفواحش ونحو ذلك ثم يجالسه وكأنه لا يفعل شيئا، فهذا الذي فيه الخطورة. أما إذا كان يستهزئ ولم يستطع الإنسان أن يتحمل استهزاءه أو خشي على نفسه أيضا منه وتجنبه وتحاشاه فهذا لا يضره بإذن الله عز وجل. Syekh menjelaskan bahwasanya jika memang memudahkan engkau untuk terus menasihati mereka para pelaku maksiat, ya maka ini merupakan tambahan kebaikan dan adalah bentuk usaha ya untuk mencegah timbulnya atau semakin banyaknya kemaksiatan. Akan tetapi jika tatkala engkau menasihati mereka dan engkau dapati mereka malah beristihza, malah menghina, ya, mungkin menghina syariat Allah, menghina hal-hal yang baik dihina oleh mereka, maka tidak mengapa engkau meninggalkan mereka untuk menjauhkan dirimu dari penghinaan mereka. Akan tetapi yang berbahaya, kata Syekh, yang berbahaya adalah jika seorang selain meninggalkan nasihat, dia juga bersikap ramah tamah dengan para pelaku maksiat tersebut, malah bercanda dengan mereka, ya, tidak peduli dengan apa yang mereka, kemaksiatan yang mereka lakukan, seakan-akan mereka tidak berdosa sama sekali, seakan-akan mereka tidak melakukan kemungkaran sama sekali. Ini yang jadi masalah. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, ya, bahwasanya mereka Bani Israel akhirnya malah makan bersama mereka, minum bersama mereka. Contohnya seperti orang yang meninggalkan sholat, ya. Engkau dapati ada orang meninggalkan sholat, atau orang-orang mendapati ada seorang meninggalkan sholat, namun mereka cuek dengan orang yang meninggalkan sholat ini, seakan-akan orang yang meninggalkan sholat ini tidak melakukan kesalahan sama sekali. Justru mereka bercanda sama yang meninggalkan sholat ini, malah ngobrol bersama dia, tidak ada pengingkaran sedikit pun, dan seakan-akan orang yang meninggalkan sholat ini tidak melakukan kesalahan apa sama sekali. Sebagaimana juga jika diketahui ada seorang pelaku maksiat, pelaku perbuatan fahisyah, mungkin zina dan yang lainnya, ini terkenal orang ini suka melakukan perbuatan keji. Kemudian orang-orang lain cuek dengan orang ini, malah diajak ngobrol seperti temannya sendiri, seperti tidak melakukan kesalahan sama sekali. Inilah yang berbahaya, yang bisa mendatangkan laknat Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika tatkala kita menasihati sebagian orang dan mereka malah istihza, ya, malah menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak mampu untuk menahan melihat penghinaan tersebut, maka tidak mengapa dia meninggalkan para pelaku maksiat tersebut. Jazakallahu khair atas jawabannya, Syekh. Dan pertanyaan kedua, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan sebuah hadis dari Rasulullah yang melarang kita untuk keluar dari pemerintahan sampai terlihat pada mereka kufran bawahan atau kekufuran yang jelas dan nyata. Yang menjadi pertanyaan beberapa pendengar adalah bagaimanakah dawabit atau kaidah melihat kekafiran itu nyata atau gamblang dari sisi pemerintah, dan siapakah yang berhak menghukumi kekafiran tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. هذا المقام النظر فيه ليس لأحد الناس وأفراد المسلمين ومن لا علم عنده ولا فقه، وإنما هذا مقام لأهل العلم الراسخين الذين لهم فهمهم ودرايتهم أولا بالشرع وثانيا بواقع الحال، ولهم البصيرة والنظر في العواقب والمآلات، ومثل هذه الأمور النظر فيها لأهل العلم والبصيرة والدراية بدين الله سبحانه وتعالى، وليست من الأمور التي يصلح أن يدخل فيها العامة، عامة الناس. Saya menjelaskan bahwasanya kondisi yang seperti ini, masalah seperti ini, Yang bisa menilai hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki basirah, petunjuk, dan memiliki pandangan yang tajam, ya, yang paham tentang syariat, dan juga melihat, bisa mengukur bagaimana maslahat dan mudharat yang bisa timbul, ya. Bukan setiap orang bisa menilai, oh ini sudah pemerintah sudah begini atau sudah melakukan demikian. Yang menilai hanyalah para ulama yang memiliki ilmu yang kokoh. Ya, bukan perkara ini tidak diserahkan kepada setiap orang untuk bisa menilai. Jazakallahu khairan fadilatul syekh, dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas karena telah masuk waktu adzan maghrib, dan kita mohon al-ikhtitam ya syekh. Fi khitami liqa'ina hadha asal Allah azza wa jalla أن يوفقنا جميعا للبصيرة في الدين والعمل بطاعة رب العالمين والاتباع لسيد الأولين والآخرين وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua dan memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, ya, dan agar kita bisa dimudahkan untuk ittiba, mengikuti, meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.